Dan kini tiba saatnya bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, saja kita buka di dalam kitab Wahyu. Kita buka di dalam Wahyu pasalnya yang kedua. Sebagaimana saya katakan pada, kalau saya tidak salah, 3 minggu yang lalu, kita mulai, saya akan mulai untuk mengajak kita melihat surat Yesus kepada 7 jemaat di Asia Kecil. Surat Yesus kepada 7 jemaat di Asia Kecil. Yang pertama kita sudah melihat Efesus, itu sudah kita lihat setengah. Dan hari ini mari kita melihat ayat 4 sampai ayat yang ketujuh. Ayat 4 sampai dengan ayat yang ketujuh. Okay. Mari kita baca silih berganti kalau sudah mendapatkannya. Saya akan mulai ayat 4, jemaat sekalian ayat 5, demikian hingga ayat yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Tapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga ku benci. Mari kita berdoa, minta penginjil Andrew pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi hari ini kau berikan kami suatu kesempatan lagi untuk mempelajari firman-Mu. Dan Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang kau berikan ini, karena kami dapat melakukannya dengan bebas. Oleh sebab itu Bapa, biarlah kami yang hadir pada saat ini, kami bisa dengan penuh konsentrasi dan dengan bantuan Roh Kudus mempelajari firman-Mu, agar kebenaran yang ada di dalamnya yang kau ingin katakan bagi kami dapat kami terima sepenuhnya dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sebagaimana kita lihat, kita masih melanjutkan di sini pembahasan kita tentang surat Tuhan kepada 7 jemaat, dan kita sudah kita berada di jemaat Efesus di sini. Dan beberapa minggu lalu kita sudah melihat bahwa tiap-tiap surat memiliki pola tersendiri. Kita sudah melihat penulis atau penerima surat itu. Jadi ayat yang satu, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus yang adalah gembala sidang jemaat di sana. Kemudian yang kedua, kita sudah melihat siapa penulis surat ini, yaitu di ayat yang pertama juga, inilah firman dari Dia yang memegang 7 bintang di tangan kanannya, yang berjalan di antara 7 kaki dian emas itu, yaitu 7 jemaat itu. Kemudian kita sudah melihat pengetahuan dari Tuhan Yesus di ayat yang kedua, aku tahu, Tuhan tahu segala sesuatu yang terjadi di jemaat Efesus. Dan kita juga sudah melihat pesan dari Tuhan kepada jemaat di Efesus, yaitu bagian pertama pesan itu berupa puji-pujian kepada jemaat ini. Dan adalah suatu hal yang luar biasa ketika Tuhan memuji jemaat Efesus. Dan kita sudah lihat beberapa minggu lalu menjadi tantangan bagi kita. Kalau Tuhan berjalan di antara kita hari ini, adakah Dia mendapatkan sesuatu yang dapat Dia puji dari jemaat Grafe? Adakah sesuatu yang ia dapatkan, ia puji dari kehidupan Anda, pribadi lepas pribadi. Tetapi pada pagi hari ini, kita akan melanjutkan pesan Yesus tidak sampai ayat 3 saja, melainkan lanjut ke ayat 4 dan seterusnya. Dan saya memberikan judul kepada khotbah saya pada pagi hari ini, tantangan seorang kekasih. Tantangan seorang kekasih. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita sering melihat di dunia ini, seorang laki-laki mungkin bertemu dengan seorang wanita, atau seorang wanita bertemu dengan seorang laki-laki, dan mereka keduanya saling jatuh cinta. Mereka saling mengasihi dengan begitu mendalam. Oh, betapa bunga-bunga api cinta berkobar dalam hati mereka pertama-tamanya. Kelemahan-kelemahan orang tersebut memudar di dalam matanya. Kelebihan-kelebihannya memancar dengan terang-benderang. waktu seakan-akan tidak cukup dihabiskan bersama dengan orang itu. Obrolan ada saja yang bisa dibicarakan. Entah apa yang mereka bicarakan, apakah SMS, apakah ngobrol hemat, ya, sampai handphonenya panas, ada saja yang dibicarakan, sampai orang yang lain biasa tidak mengerti, kenapa tidak habis-habisnya bicara begitu, ya. Ada topik apa lagi yang mau dibicarakan begitu, ya. Tapi bagi mereka ada saja yang mau dibicarakan, dan itu tentunya adalah pasangan kekasih, saudara. Saya yakin mayoritas di sini pernah merasakannya. Bagi yang belum, mungkin suatu hari Anda akan merasakannya. Tetapi kemudian tentunya kedua orang ini, karena mereka saling ingin dekat satu dengan yang lain, ingin menghabiskan waktu satu dengan yang lain, ingin membagi hidup satu dengan, akhirnya mereka menikah, saudara. Mereka menikah, dan setelah menikah masuklah ke tahun-tahun berkeluarga, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Kemudian setelah sekian tahun, salah seorang dari kekasih itu berkata kepada pasangannya, "Saya rasa kamu tidak lagi mengasihi saya seperti pertama. Kamu tidak lagi mengasihi saya seperti pertama kali." Saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah yang Tuhan Yesus katakan kepada jemaat Efesus. Oh, jemaat yang di dalam Alkitab diibaratkan sebagai mempelai Kristus. Orang yang diibaratkan telah ditebus dalam kitab Efesus, Paulus berkata, yang Kristus mati baginya, mempelainya, yang dia kasihi sedemikian rupa. Dan ini adalah suatu tantangan yang lebih berat lagi, karena apa? Kalau pasangan kekasih lain, bisa saja salah satu pihaknya tidak beres, bisa saja yang satunya kurang memperhatikan, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah. Tuhan Yesus tetap setia, Tuhan kita tetap pada komitmennya semula, kasihnya tidak pernah padam. Tetapi kasih jemaat Efesus mulai memudar, sehingga Yesus berkata, kamu tidak lagi mengasihi saya seperti semula. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mengajak kita melihat tantangan seorang kekasih, tantangan Yesus Kristus kepada jemaat Efesus, dan bukan hanya kepada jemaat Efesus, tetapi juga kepada jemaat Grafe, secara kolektif maupun secara individu. Setiap orang yang telah menjadi anggota jemaat atau yang hadir di tempat ini, Yesus menantang kita, Tuhan kita menantang kasih kita. Bagaimanakah dia menantang kasih kita, saudara? Kita melihat dari ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh ini, ada tiga cara dia menantang kasih kita. Dan tiga cara dia menantang kasih jemaat Efesus yang akan kita lihat di sini. Yang pertama, Tuhan mengecam kasih jemaat Efesus. Tuhan mengecam kasih mereka. Kalau kita baca di sini ayat yang keempat, namun demikian. Perikop yang kita baca dimulai dengan kata namun demikian. Oh, sungguh suatu kata yang begitu ditakutkan ketika orang memuji engkau, apalagi Tuhan memuji kita. Ketika Tuhan berkata, oh jemaat Efesus, engkau bagus sekali. Anda boleh baca ulang ayat 2, ayat 3. Engkau bagus sekali, engkau rajin, engkau tidak kenal lelah, engkau menguji rasul-rasul palsu. Oh, engkau bagus. Kita tidak mau itu berhenti. Ketika Tuhan mengintrospeksi hidup kita dan dia mulai berkata, oh engkau bagus di tempat ini. Kita tidak mau itu berhenti. Tetapi ayat 4, suatu kata yang ditakutkan, namun demikian. Engkau bagus, namun. Ada engkau hal yang positif, namun. Namun demikian, aku mencela engkau. Oh, kata-kata yang tajam rasanya. Namun demikian, aku mencela engkau. Kenapa Yesus mencela? Yesus sedih dengan status kasih mereka. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Oh, saudara, hal ini mengajarkan kita bahwa ternyata Tuhan tidak puas dengan hal-hal positif yang dimiliki oleh jemaat Efesus. Tetapi dia tetap ingin membangkitkan jemaat Efesus kepada kesempurnaan. Bahwa jemaat Efesus ada hal-hal yang positif, tetapi Tuhan ingin mereka lebih positif lagi, lebih sempurna lagi. Namun demikian, aku mencela engkau, kata Tuhan. Jemaat Efesus adalah jemaat yang solid secara doktrinal. Coba kita lihat di ayat yang kedua B. Engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Jemaat Efesus adalah jemaat yang setia melakukan 1 Tesalonika 5 dikatakan ujilah segala sesuatu. Mereka setia melakukan itu, mereka menguji, ada orang yang menyebut diri rasul dan mereka temukan bahwa itu adalah rasul palsu. Bahkan Saudara yang kasih dalam Tuhan, di tengah-tengah teguran Tuhan kepada jemaat Efesus ada pujian lagi. Kalau kita lihat ayatnya yang ke-6, kalau kita lihat ayat yang ke-6 di sini, bahkan di tengah teguran pun ada pujian Tuhan. Yaitu ayat 6, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Jadi jelas jemaat Efesus adalah jemaat yang solid secara doktrinal. Di tengah teguran pun Tuhan masih berkata, ada hal yang baik daripadamu. Engkau membenci perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus. Nah, apa itu perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, saudara? Hal ini banyak diperdebatkan oleh para ahli Alkitab. Kalau kita lihat kata Nikolaus atau orang yang bernama Nikolaus atau kata Nikolaus hanya muncul 3 kali dalam Alkitab. Yang pertama ada satu orang namanya Nikolaus yang pernah menjadi diaken di jemaat Yerusalem. Coba kita lihat dalam Kisah Rasul pasal yang ke-6. Kisah Rasul pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-5. Sini ada satu orang namanya Nikolaus. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Ini kali pertama dalam Alkitab seorang bernama Nikolaus disebut. Ada sebagian yang menafsirkan Nikolaus ini sama dengan Nikolaus di dalam Wahyu pasal 2. Memang ada sedikit perbedaan di dalam Kisah Rasul pasal 6, Nikolaus ini adalah seorang yang positif, yaitu dipilih menjadi diaken, seorang yang penuh dengan Roh Kudus katanya. Tetapi di Wahyu pasal 2 jelas ini adalah Nikolaus yang negatif, pengikut-pengikut Nikolaus. Nah, ada yang berpendapat bahwa Nikolaus yang tadinya positif di Kisah Rasul pasal 6 belakangan dia menjadi sesat gitu. Dan kalau ini benar, maka kesesatan apa yang menjadi milik dia? Jadi ayat 5 dikatakan Nikolaus seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Maka sering diekstrapolasikan bahwa pengajaran palsu Nikolaus ini adalah Yudaisme atau menggabung-gabungkan antara kekristenan dengan Yudaisme. Oke, itu satu penafsiran. Ada juga kali berikutnya kata Nikolaus disebut di dalam Wahyu pasal 2, yaitu di pasal di ayat kita tadi, Wahyu 2 ayat 6. Tapi saya ajak kita lihat kali ketiga Nikolaus disebut, yaitu pasal 2 ayatnya yang ke-15. Pasal 2 ayat yang ke-15 yaitu jemaat Pergamus di situ. Jadi rupanya jemaat Pergamus kebalikan dari jemaat Efesus. Jemaat Pergamus terpengaruh oleh pengajaran Nikolaus ini. Dalam Wahyu 2 ayat 15, demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus. Dan jelas Nikolaus ini sama dengan Nikolaus yang di Wahyu pasal 2 ayat yang ke-6 tadi, yang di jemaat Efesus. Kalau kita melihat konteks dari Wahyu 2 ayat 15, kita lihat di atasnya, kemungkinan ajaran Nikolaus ada hubungan dengan memperbolehkan orang Kristen untuk berzina dan makan persembahan berhala atau ikut menyembah berhala. Mungkin itu adalah pengajaran Nikolaus. Atau ada yang juga melihat pengajaran Nikolaus ini berdasarkan etimologi katanya atau asal-usul kata Nikolaus. Karena Nikolaus ini berasal dari dua kata Yunani, yaitu Nikao yang artinya mengalahkan dan Laos artinya rakyat. Jadi Nikolaus secara literal adalah orang yang mengalahkan rakyat atau mengalahkan umat. Jadi ada yang juga berpendapat bahwa pengajaran Nikolaus intinya adalah asal cikal bakal dari hierarkisme, di mana diangkatlah imam-imam untuk mengalahkan umat biasa atau yang ujung-ujungnya menjadi Roma Katolikisme, di mana ada paus, ada kardinal, ada uskup-uskup agung dan lain sebagainya yang berkuasa atas umat pada umumnya. Tetapi Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya sendiri menafsirkannya bahwa Tuhan sengaja tidak memberitahu kita secara persis apa isi pengajaran dari Nikolaus ini. Tidak ada dalam Alkitab dijelaskan pengajaran Nikolaus sama dengan ini-ini secara persis. Kita bisa menafsirkan berdasarkan beberapa konteks. Tetapi kenapa Tuhan sengaja tidak memberitahu kita apa isi persis pengajaran Nikolaus? Karena bukan itu yang penting, melainkan yang penting adalah prinsipnya. Itu prinsipnya adalah jemaat Efesus membenci pengajaran sesat. Pengajaran sesatnya apa pada waktu itu? Pengajaran sesat yang sesuai dengan Nikolaus. Apa itu tidak terlalu penting. Yang penting semua prinsipnya adalah semua ajaran sesat harus ditolak. Semua ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab harus dibenci. Semua ajaran sesat yang tidak yang menyimpang dari doktrin yang diberikan oleh Tuhan melalui rasul-rasul harus dibenci. Ya, Tuhan adalah Tuhan yang maha kasih sekaligus maha benci, saudara. Mungkin Anda akan kaget kalau kita berkata Tuhan adalah Tuhan yang maha benci. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang maha benci. Dia membenci dosa. Dia membenci kejahatan. Seringkali kita hanya berkata Tuhan maha kasih. Benar, dia maha kasih. Tapi Tuhan maha benci. Tuhan benci kepada hal-hal yang bertentangan dengan sifat dirinya. Nah, oleh karena itu, kita melihat jemaat Efesus di sini, Tuhan puji, engkau membenci perbuatan-perbuatan pengikut Nikolaus. Dan ingat, bukan pengikutnya yang dibenci, tapi apa? Perbuatannya. Bukan orangnya yang dibenci, tetapi apa yang dia lakukan. Kita tidak membenci orang yang mengajarkan ajaran sesat, tapi kita membenci ajaran sesat itu, kalau kita mau sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kita melihat jemaat Efesus adalah jemaat yang sangat solid secara doktrinal. Tetapi Tuhan berkata, itu belum cukup. Namun demikian, aku mencela engkau. Saudara, Tuhan memang sangat memuji jemaat yang bagus secara doktrinal. Ada jemaat-jemaat yang lebih parah dari jemaat Efesus. Kita akan lihat nanti, jemaat Pergamus, jemaat Tiatira adalah jemaat yang kompromi. Jemaat Sardis adalah jemaat yang hampir mati. Mereka lebih parah dari jemaat Efesus. Jemaat Efesus sudah lumayan bagus. Mereka solid secara doktrinal. Mereka punya kerja keras. Mereka terus. Tetapi Tuhan berkata, itu tidak cukup. Namun demikian, Tuhan bilang, aku mencela engkau. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dikatakan bahwa dia yang berfirman kepada jemaat Efesus adalah dia yang berjalan di antara ketujuh kaki dian jemaat. Tuhan berjalan di antara ketujuh kaki dian jemaat, sama seperti itu dia berjalan di antara jemaat-jemaat hari ini yang mengaku sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan kalau dia melihat jemaat Grafe, kalau dia berjalan di antara jemaat Grafe, atau dia berjalan dan melihat hidup Anda, hidup saya, apa yang akan dia katakan? Akankah dia berkata seperti para jemaat Efesus, oh bagus, kamu memegang doktrin yang benar. Oh bagus, kamu tetap rajin. Tuhan, kamu tetap datang ke gereja, namun aku mencela engkau. Karena kasihmu tidak lagi seperti semula. Akankah Tuhan berkata demikian kepada kita, kalau dia berjalan di tengah kita pada hari ini? Saudara, coba kita melihat Tuhan mengecam kasih jemaat Efesus kepada dia. Itu adalah tantangannya yang pertama. Sekarang kita lihat bagaimana cara dia menantang lagi jemaat Efesus. Yang kedua, saudara, bukan saja dia mengecam kasih mereka, tetapi dia menuntut kasih mereka. Dia mengecam kasih mereka. Kamu tidak lagi mengasihi aku seperti semula. Tetapi dia menuntut kasih mereka. Bagaimana dia menuntut kasih mereka? Coba kita lihat ayat yang kelima. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tuhan memerintahkan jemaat Efesus untuk mengasihi dia. Oh, luar biasa sekali. Kasih bisa diperintah. Kasih bisa diperintahkan, kasihilah. Dan memang Alkitab penuh dengan perintah untuk mengasihi. Di dalam Matius pasal 22, Yesus pernah ditantang oleh orang ahli Taurat dan Farisi, apa hukum yang terutama? Dan Tuhan Yesus mengutip Ulangan. Tadi di sekolah Minggu Dewasa saya berkata bahwa kitab yang paling sering dikutip di Perjanjian Baru adalah kitab Ulangan. Dan di situ Yesus mengutip kitab Ulangan. Dia berkata, hukum yang pertama dan terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hal ini tergantung seluruh hukum Taurat, Tuhan berkata. Kasihilah, ada perintah dalam Perjanjian Lama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan Yesus tidak mau melepaskan tuntutan itu. Dia menantang dengan cara mengecam kasih mereka. Kamu tidak lagi mengasihi aku. Tapi dia kemudian menuntut, kasihilah aku. Kasihilah aku. Seperti yang diperintahkan dan dituntut oleh Tuhan. Dalam Perjanjian Lama. Saudara, ada tiga hal Ada tiga hal yang tiga perintah Tuhan di ayat yang kelima ini. Bagaimana kita harus mengasihi Tuhan? Bagaimana Tuhan menuntut kasih mereka dari jemaat Efesus ini? Yang pertama adalah kata ingatlah. Ingatlah, mereka disuruh mengingat. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Mengingat artinya kita harus mengetahui seperti apa yang Tuhan inginkan. Ingatlah. Ingatlah dulu seperti apa. Ingatlah waktu engkau pertama kali diselamatkan. Ingatlah kasih yang mula-mula. Mereka berkata bahwa cinta pertama adalah cinta yang paling luar biasa. Saya sih setuju-setuju saja, saudara. Cinta pertama, cinta yang paling luar biasa. Dan Tuhan mengajak dan berkata, ingatlah, ingatlah. Ingatlah bagaimana pada waktu engkau pertama diselamatkan. Ingatlah kobaran api ketika engkau tahu engkau tidak lagi harus masuk ke neraka. Ingatlah pertama kali engkau berkata, haleluya, saya sekarang masuk surga. Ingatlah pertama kali ketika engkau sadar, oh Tuhan, engkau sudah menggantikan aku. Aku tadinya dalam kereta menuju ke neraka. Tidak ada jalan lain. Dengan segala kebaikanku pun itu adalah kain kotor. Namun sekarang engkau sudah menyelamatkan aku. Ingatlah pertama kali engkau mengenal kebenaran. Ingatlah itu. Oh betapa banyak orang yang ketika itu terjadi ada perubahan ajaib dalam hidupnya. Ada api yang menggebu-gebu. Dan mereka menulis tentang itu dalam berbagai biografi. Dr. Bell berkata pada saat itu juga dia membuang bir yang telah dia minum seumur hidup. Ada orang-orang yang ketika dia kenal kebenaran membuang rokok yang telah di mulutnya selama puluhan tahun. Ada orang-orang yang segera membuang segala sifat jeleknya, amarahnya, kebohongannya. Ada orang-orang, oh John Sung yang waktu itu di Amerika Serikat dan dia masuk STT liberal, saudara yang kasih Tuhan. STT liberal yang ketika dia masuk, dia diajar Alkitab penuh salah dan sebagainya. Dan dia tidak punya damai, dia tidak diselamatkan. Tapi suatu hari dia diselamatkan. Dan ketika dia diselamatkan, saking gembiranya dia, teman-teman STT liberalnya pikir dia sudah gila, saudara. Anda boleh baca biografinya, dan John Sung dimasukkan ke rumah sakit orang gila. Kenapa? Karena dia sudah diselamatkan. Dia diselamatkan. Dan dia dimasukkan ke penjara orang gila, dan apa yang dilakukan di situ? Dibilang, itu adalah 3 bulan paling indah dalam hidup saya, karena pagi sampai malam baca Alkitab terus. Bahkan dia mengaku, dalam 3 atau 4 bulan dia di rumah sakit penjara itu, rumah sakit orang gila itu, dia membaca Alkitab berapa kali, saya lupa, sekitar 40 kali kalau gak salah di biografinya bilang. Itu adalah api yang menggelora ketika dia mengenal Tuhan. Oh, luar biasa. Apakah Anda ingat akan hal itu dalam hidup Anda? Oh, mungkin saya masih ingat ketika saya diselamatkan. Ada suatu perubahan dalam pengertian, ada suatu jaminan yang luar biasa, satu ketenangan. Karena tadinya saya selalu bergumul, saya bisa masuk neraka. Kalau saya mati sekarang, saya tidak yakin masuk surga. Dan Anda tahu ketika saya pertama mendapat kepastian itu, pikiran saya adalah saya harus memastikan keluarga saya diselamatkan. Saya harus memastikan orang lain diselamatkan. Oh betapa indah kalau semua orang punya keyakinan yang sama. Oh betapa indah kalau tetangga saya, teman saya, semua bisa yakin seperti saya. Ada api yang segera naik dalam hati saya ketika itu. Oh mungkin tiap-tiap orang berbeda, pergumulan tiap-tiap orang berbeda, tetapi ada kasih mula-mula kalau Anda sudah diselamatkan. Mungkin Anda berkata, saya tidak ingat. Saya tidak bisa mengingat. Oh kalau Anda tidak bisa mengingat, ingatlah dari Alkitab. Kalau Anda tidak bisa mengingat kasih mula-mula Anda sendiri, Tuhan tetap ingin berkata, ada idealnya. Idealnya sebagaimana yang Alkitab tuliskan. Kita bisa melihat Rasul Paulus. Dia adalah contoh orang yang memiliki kasih mula-mula. Tadinya dia menggebu-gebu datang ke Damaskus untuk ke Damsyik untuk memenjarakan orang Kristen. Tetapi kemudian apa? Ketika dia diselamatkan, dia justru masuk ke sinagog dan berkata, Yesus adalah Mesias. Anda bisa membayangkan teman-temannya yang tadinya ikut dengan dia ke sana. Yang tadinya sudah siap-siap, ayo kita penjarakan ini mereka semua, kita punya jagoan kita ini, Saulus ini, Saulus dari Tarsus, muridnya Gamaliel, dia adalah jagoan kita. Mereka masuk ke sinagog mau cari orang Kristen, kaget setengah mati ketika Paulus berkata, saya orang Kristen. Jagoan kita yang mau menangkap orang Kristen, dia mengaku orang Kristen, dia membuktikan Yesus adalah Mesias. Ada perubahan, ada kasih mula-mula. Kita melihat penjara di Filipi. Penjara di Filipi tadinya Saya yakin dia ikut mencemooh Paulus dan Silas, memasukkan mereka ke penjara paling dalam, memasung kaki mereka. Mungkin mencaci maki, mungkin berpikir ini adalah loser, pecundang. Untuk apa membuang hidup mereka seperti ini? Tetapi ada satu gempa bumi, dan ada satu pekabaran Injil. Ketika dia bertanya, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku diselamatkan?" Dan Paulus segera berkata, "Percayalah kepada Yesus Kristus dan engkau akan diselamatkan, engkau dan keluargamu." Dan dia bertobat saat itu. Oh, segera hatinya menggebu. Tidak lagi Paulus dianggap sebagai musuh, tetapi dianggap sebagai saudara. Dia mengambil Paulus, dia mencuci bilur-bilurnya. Saudara, kasih yang mula-mula. Ingatlah. Kalau Anda tidak bisa ingat dari diri Anda sendiri, ingatlah dari Alkitab. Ingatlah ideal yang Tuhan berikan. Seharusnya seperti apa? Saudara, kita bukan hanya disuruh mengingat, tetapi coba kita lihat lagi di ayat yang kelima ini. Tuhan menuntut kasih mereka. Perintah pertama adalah ingatlah. Tetapi perintah yang kedua adalah bertobatlah. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah. Telah terjadi pergeseran. Tadinya dia mengasihi, lama-lama dia sudah memudar. Tuhan bilang, ingatlah, bertobatlah. Oh, ini bukan pertobatan untuk mendapatkan pengampunan dosa-dosa ditanggung oleh Yesus. Itu sudah dilakukan. Orang yang dikatakan kehilangan kasih mula-mula, dia sudah diselamatkan. Dia sudah pernah bertobat yang atas seluruh dosanya. Dia sudah pernah bertobat yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia sudah pernah bertobat seperti itu. Tetapi orang Kristen yang sudah ditanggung dosanya pun, ketika dia melakukan dosa-dosa spesifik, dia perlu bertobat atas dosa-dosa spesifik itu. Bukan lagi untuk bisa masuk surga, bukan lagi untuk dosanya ditanggung, dosanya sudah ditanggung. Tetapi untuk memulihkan hubungan dia dengan Tuhan. Untuk memperbaiki hubungan yang tercoreng karena perbuatan spesifik dia. Dia perlu bertobat atas dosa-dosa spesifik dalam hidupnya. Maksudnya gak sama Tuhan? Tuhan bilang, bertobatlah. Ada hal kalau kita telusuri yang membuat kasih seseorang mendingin. Ada efek-efeknya. Ada hal-hal yang kalau kita renung-renung, kenapa waktu itu saya begitu menggebu-gebu bagi Tuhan? Kenapa sekarang saya kurang? Kenapa waktu itu saya serius sekali bagi Tuhan? Kenapa sekarang saya mundur? Kenapa waktu itu setelah saya diselamatkan, setelah saya kenal kebenaran, saya begitu giat, tetapi sekarang agak mundur? Kalau kita telusuri, ada efek-efeknya. Ada efek-efeknya, dan Tuhan bilang, bertobatlah. Identifikasi apa yang membuat kasihmu mundur, dan bertobatlah atas itu. Mungkin ada pihak ketiga, saudara. Biasanya salah satu hal yang membuat antara satu pasang kekasih itu agak dingin adalah adanya pihak ketiga. Ya, pihak ketiga saja sudah cukup, kita nggak usah bilang pihak keempat, kelima, dan keenam. Ada pihak ketiga saja sudah cukup untuk membuat kasih itu agak dingin. Mungkin ada pihak ketiga antara engkau dengan Tuhan. Ketika engkau pertama diselamatkan, Tuhanlah segala-galanya. Dia telah menggantikan saya. Dia bukan hanya Tuhan, dia sahabat, dia Allah pencipta. Oh, segala hati tercurah untuk dia. Tetapi dengan berjalannya waktu, mungkin masuk pihak ketiga. Mungkin masuk dunia. Perjanjian lama dikatakan Allah adalah Allah yang cemburu. Dia cemburu akan kasihnya. Dia cemburu akan kasih orang-orang yang telah dia kasihi. Dan oleh karena itu dalam perjanjian baru, banyak sekali tempat Tuhan berkata, jangan mengasihi dunia ini. Jangan mengasihi dunia. Dalam Yakobus dikatakan, tidak tahukah engkau persahabatan dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah. Dalam 1 Yohanes 2 dikatakan, janganlah mengasihi dunia ini dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Dalam Roma 12 dikatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Kasih seseorang bisa mulai mundur ketika ada pihak ketiga. Dunia. Dunia mulai mengambil perhatian dia. Dia bukan lagi menatap kepada Tuhan. Biasanya orang yang jatuh cinta. Karena saya juga pernah jatuh cinta, saudara. Pacar saya menjadi istri sekarang. Biasanya kalau ada dia di ruangan, kita curi-curi lihat muka dia. Biasa ada tekniknya. Ada tekniknya waktu itu. Jadi kalau kita duduk di depan, dia duduk di belakang, ya kita pengen tahu dia udah datang gereja belum. Kita curi-curi lihat, ada nggak muka dia di mana? Kalau kita lihat foto, cari dia dulu. Sepertinya melihat semua gitu, tapi sebenarnya ada satu yang difokus. Mana dia ini? Saudara, ketika kasih kita kepada Tuhan membumbung, fokus kita pada Tuhan. Oh Tuhan, bagaimana Tuhan? Dalam segala sesuatu Tuhan. Ketika kita berjalan Tuhan. Ketika kita mau membaca sesuatu, oh Tuhan. Ketika kita mau makan, oh Tuhan. Karena kita berfokus kepada Dia. Tapi ketika hal-hal lain mulai datang dan mencuri kasih itu, ada pihak ketiga yang datang. Dan kita mulai lebih memperhatikan pihak ketiga itu. Kita lebih memperhatikan dunia, kita lebih memperhatikan hal lain. Mungkin itu masuk. Keegoisan, kesombongan bisa menjadi penghancur kasih. Ketika seorang Kristen mulai merasa cukup diri, ketika dia mulai merasa saya tidak begitu butuh Tuhan lagi, kesombongan datang. Atau keegoisan, ketika dia mulai dibisiki oleh iblis dan dia mulai percaya hidup-hidup saya, untuk apa saya peduli apa pikir Tuhan? Masa muda adalah masa muda saya. Kenapa pengkhotbah itu selalu bilang Tuhan bilang begini, Tuhan bilang begitu, peduli amat ini masa muda saya? Ketika keegoisan seperti itu muncul, kasih akan mendingin. Apa yang membuat kasih Anda mendingin? Bertobatlah, Tuhan bilang. Bertobatlah. Saya pernah membaca seorang gembala yaitu Dr. Criswell. Dia pernah suatu hari berbincang-bincang dengan jemaatnya. Ada satu orang jemaat yang sebenarnya dari dulu sangat aktif, sangat giat bagi Tuhan. Tapi belakangan ini makin mundur dan tidak ada sukacita. Kemudian gembala sidang Dr. Criswell datang kepada dia dan berbincang-bincang kepada dia. Kenapa kamu sekarang ini kok jadi melempem bagi Tuhan? Kenapa kamu tidak lagi menggebu-gebu bagi Tuhan? Apa yang terjadi? Kamu tidak sukacita lagi? Dan cerita punya cerita, akhirnya dia bilang begini. Ya Bapak Gembala, ya, dulu saya masih susah, ya. Sekarang Tuhan sudah berkati saya sudah kaya sekarang. Tetapi semenjak saya kaya, sekarang saya mengalami kesulitan untuk mengembalikan persepuluhan. Kenapa begitu? Ya, karena jumlahnya besar. Masa saya harus kasih? Nih. Dulu sih gampang. Lalu dia kaget sekali, gembalanya jawab begini. Baik, saya sudah tahu saya harus berdoa apa. Berdoa apa Pak Gembala? Saya akan berdoa Tuhan ambil kekayaan kamu. Kaget ya. Kok doanya seperti itu Pak Gembala? Ya. Karena itulah yang menyebabkan kasihmu meluntur kepada Tuhan. Identifikasi apa yang membuat kasihmu meluntur kepada Tuhan. Bertobatlah. Ya. Bertobatlah. Mungkin ada yang karena pekerjaan. Kita doa sama Tuhan, Tuhan saya minta pekerjaan yang baik Tuhan berikan. Tetapi itu justru membuat kita jauh dari Tuhan. Mungkin ada yang karena hal-hal lain. Karena keluarga. Keluarga dijadikan alasan. Oh, kita doa sama Tuhan, kita minta pasangan yang baik, kita minta keluarga yang baik. Tapi ketika itu diberikan, itu menjadi alasan bagi kita untuk menjauh dari Tuhan. Apakah demikian? Atau mungkin hal-hal lain lagi. Apa itu? Bertobatlah. Bertobatlah. Kemudian hal yang ketiga, saudara, Tuhan menuntut kasih. Bukan hanya Tuhan suruh, ingatlah, bertobatlah. Kemudian perintah yang nomor tiga di ayat yang kelima. Dan lakukanlah lagi. Ingatlah, bertobatlah, dan lakukanlah lagi. Lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Seorang Dr. J. Adams adalah seorang konselor Kristen. Dia ada menulis banyak buku tentang konseling. Dia pernah bercerita tentang seorang yang datang konseling kepada dia. Seorang laki-laki, seorang suami bahkan. Laki-laki itu datang, dia berkata kepada Dr. Adams, dia berkata, saya mau cerai, saya tidak lagi mengasihi istri saya. Mungkin Anda tidak senang mendengar ini, tapi saya tidak lagi mengasihi dia. Dan Dr. Adams berkata, saya memang tidak senang mendengar itu, karena Alkitab memerintahkan, hai suami, kasihilah istrimu. Dan kamu sudah melanggar perintah itu, bertobat dan kasihilah dia. Lalu orang itu berkata, saya tidak bisa. Saya tidak bisa, saya tidak menganggap dia istri lagi. Oh, begitu, kata Dr. Adams. Oke, tapi kamu harus tetap mengasihi dia. Karena Alkitab berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan dia adalah sesamamu yang paling dekat dengan kau. Jadi pulang, kasihi dia. Lalu orang itu berkata, tidak bisa, Dr. Adams. Saya tidak bisa mengasihi dia. Karena bukan saja saya tidak menganggap dia istri, saya menganggap dia orang yang terkutuk. Saya membenci tanah di mana dia menginjak. Saya membenci atap di mana dia di bawahnya. Dr. Adams bilang, oh begitu. Kamu tetap harus mengasihi dia. Karena Alkitab berkata, kasihilah musuhmu. Kalaupun kau menganggap dia musuh, pulang, kasihi dia, bertobatlah. Sudah yang kasih dalam Tuhan. Lalu orang itu berkata apa? Saya tidak bisa, bagaimana? Bagaimana saya mengasihi dia? Saya tidak mengasihi dia. Saya tidak mencintai dia lagi. Saya tidak punya feeling sama dia. Dr. Adams berkata, itulah salah konsep kamu. Kamu termakan oleh Hollywood. Kamu termakan oleh dunia ini yang mengidentikan kasih atau cinta dengan perasaan. Memang kasih atau cinta tidak akan lepas dari perasaan. Itu bagian satu paket. Tetapi bukan itu saja. Kasih, kenapa Tuhan bisa memerintahkan kasih? Kasihilah, kasihilah. Padahal perasaan itu bukan sesuatu yang bisa kita perintah, saudara. Kalau kamu dikata, perintahkanlah perasaanmu supaya setiap kali ketemu dia berbunga-bunga. Wah, gak bisa ya. Gimana mau diperintahkan hal seperti itu? Entah itu berbunga-bunga atau tidak berbunga-bunga begitu. Tetapi Tuhan bisa memerintahkan, kasihilah. Karena kasih lebih dari sekedar perasaan. Kasih itu adalah suatu tindakan. Kamu bisa mulai melakukan tindakan kasih. Dan ketika kamu melakukan tindakan kasih, maka perasaan kasih akan menyusul. Perasaan kasih akan datang lambat laun bersama dengan tindakan kasih itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya benar. Tuhan menantang. Lakukan yang semula, kata Tuhan. Oh, mungkin ada di sini suami istri atau pasangan yang juga telah meninggalkan kasih mula-mula. Ini sekaligus juga adalah hal yang baik untuk pernikahan. Lakukan kembali. Ingat waktu Anda pertama jatuh cinta. Banyak pasangan akhirnya menjadi cerai karena mereka lupa apa yang membuat mereka mau menikah dari awalnya. Pernah ada satu orang lagi datang konseling, seorang wanita. Saya pernah cerita ini, tapi saya ceritakan lagi. Seorang wanita, dia masuk ke ruang konseling Kristen dan dia berkata, saya benci suami saya. Dia telah menyakiti hati saya sedemikian rupa. Dia telah mengkhianati saya. Saya mau cerai. Bukan saja saya mau cerai, saya mau balas dia. Konselor itu berkata apa? Kamu mau balas dia? Dia telah mengkhianati kamu. Saya ada satu cara membalas dia. Apa itu? Begini, kamu pulang ke rumah, satu bulan ini kamu berlaku seperti kamu jatuh cinta total sama dia. Kamu sapa dia dengan manis. Kamu lakukan apa yang dia senang, seperti waktu kalian pacaran dulu. Bikin dia merasa kamu jatuh cinta sepenuhnya pada dia. Kemudian setelah satu bulan, tiba-tiba bilang sama dia, saya cerai kamu. Dia pasti merasa terkhianati. Oh iya, bagus, kata wanita itu. Bagus, ide yang sangat bagus. Pulanglah dia, saudara. Dia laksanakan ide itu. Konselor ini hatinya agak khawatir juga. Bakal jadi apa ini? Tetapi setelah satu bulan, kok gak balik lagi ini orang? Gak balik. Dia telpon akhirnya. Dia follow up. Dia telpon wanita itu. Bagaimana? Kamu jadi cerai? Hah, cerai? Buat apa? Dalam satu bulan saya mendapatkan ternyata saya benar-benar mengasihi dia. Katanya. Ya, saudara. Ya. Ketika kita melakukan tindakan kasih, perasaan kasih akan menyusul. Perasaan kasih akan menyusul. Ini sedikit melenceng ke arah pernikahan praktis. Tetapi ini juga sama dengan Tuhan. Anda berkata, tapi saya tidak punya perasaan meluap-luap lagi sama Tuhan. Bagaimana saya disuruh mengasihi Tuhan? Lakukanlah tindakan-tindakan kasih kepada Tuhan. Apa itu tindakan-tindakan kasih kepada Tuhan, saudara? Bagaimana orang yang mengasihi Tuhan? Yang jelas harus ada komunikasi dengan Tuhan. Harus ada komunikasi dengan Tuhan. Membaca firman-Nya. Baca Alkitab dan berdoa. Oh, tapi saya feeling saya seperti tidak enjoy. Saya bukan orang yang wah, senang sekali membaca. Oh, ada ini, nabi itu. Saya bukan orang seperti itu. Tidak apa-apa. Perasaan itu akan muncul belakangan ketika Anda semakin mengenal Tuhan, semakin dalam. Tapi untuk sementara, lakukan saja dulu. Tuhan perintahkan, lakukanlah. Lakukanlah. Baca dengan teratur. Berdoa. Kenal firman-Nya. Itu adalah landasan dari kasih. Ketika kita mengasihi seorang, kita ingin tahu segala sesuatu tentang dia. Kita ingin mengenal dia. Saya ingin tahu apa yang dia suka. Seperti apa dia. Tuhan juga seperti itu. Kita perlu mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Oleh karena itu, lakukanlah. Mungkin Anda saat ini membuka Alkitab bukan dengan hati berbunga-bunga. Tetapi lakukanlah. Lakukanlah, baca. Mungkin ada banyakkan orang Kristen, Anda membaca Alkitab, enggak baca. Tapi tidak dengan serius, tidak dengan rutin. Mungkin Mazmur 23 dia tahu, Yohanes 3:16 dia tahu. Tetapi firman Tuhan bukan sekedar itu. Firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Dan semua itu ada manfaatnya bagi kita. Berdoa. Baca firman-Nya. Prioritaskan dia. Selain komunikasi, kalau kita mengasihi Tuhan, prioritaskan Tuhan dalam hidup Anda. Bukan berkata, saya tidak punya hati untuk itu. Lakukanlah. Lakukanlah. Prioritaskan Tuhan. Dalam waktumu, pembagian waktu, dalam pembagian uang, dalam pembagian pikiran, prioritaskan Tuhan dalam hidup ini. Rela berkorban bagi dia. Padahal pengorbanan kita semua masih sangat kecil. Oh, ini hidup saya. Apa jadinya kalau Yesus berkata, ini hidup saya. Untuk apa saya mati bagi manusia ini? Untuk apa bagi orang-orang yang memberontak sama saya mati? Ini hidup saya. Kalau Tuhan berkata seperti itu, kita binasa, kita celaka. Saudara, coba kita lihat sekarang. Kembali ke dalam Wahyu pasal 2. Wahyu pasal 2. Kita sudah melihat tantangan seorang kekasih. Tuhan mengecam kasih jemaat Efesus. Apakah Tuhan akan mengecam kasih Anda? Tuhan menuntut kasih jemaat Efesus. Tuhan menuntut kasih jemaat Grafe. Tuhan menuntut kasih setiap dari kita. Ingatlah, bertobatlah, dan lakukanlah. Kemudian yang ketiga, hal yang ketiga dalam tantangan kasih Tuhan adalah Tuhan berjanji akan membalas kasih mereka. Tuhan berjanji akan membalas kasih mereka. Tuhan mengecam kasih mereka. Tuhan menuntut kasih mereka. Tetapi Tuhan akan membalas kasih mereka. Ini baik negatif, baik positif. Kalau akhirnya mereka tidak mau bertobat dan tidak mau mengasihi Tuhan, Tuhan akan membalasnya juga. Coba kita lihat di ayat yang ke 5b. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Kalau tidak ada kasih, maka Tuhan akan membalasnya juga. Aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Ingat, ini bicara tentang jemaat. Kaki dian ini adalah gambaran jemaat. Kaki dian itu adalah tempat lampu pada zaman dulu, tempat penerangan. Aku akan mengambilnya dari tempatnya. Kalau kamu tidak memiliki kasih yang menggebu-gebu kepadaku. Kenapa? Karena tanpa kasih yang menggebu-gebu itu, tanpa kasih kepada Tuhan, kasih yang mula-mula, maka akhirnya kita memegang doktrin yang benar, bukan dengan motivasi karena kita mengasihi Tuhan. Mungkin karena motivasi kita, motivasi lain. Motivasi kesombongan mungkin. Motivasi yang lain. Tetapi Tuhan ingin pegang doktrin yang benar karena engkau mengasihi Tuhan. Oh, jemaat Efesus masih rajin. Tuhan masih bisa puji mereka, engkau tidak kenal lelah. Tetapi kalau tidak ada kasih, itu akan hilang lama-lama. Kerajinan mereka akan hilang lambat laun. Oleh karena itu Tuhan bilang, aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jemaat itu tidak akan lagi menjadi tiang penopang dasar kebenaran. Bayangkan, Itu yang Tuhan bilang. Tetapi secara positif, kita yakin kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan akan membalasnya. Tuhan akan membalasnya. Coba kita baca ayat yang ketujuh. Dikatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Barang siapa menang, dia akan diberi makan pohon dari buah pohon kehidupan. Kalau Anda ingin mengerti wahyu, Anda harus mengerti kejadian. Ya, dari awal sampai akhir, Alkitab itu satu paket. Pohon kehidupan pertama-tama dijelaskan di kitab Kejadian, yaitu pohon yang melambangkan hidup yang kekal. Dan ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan tidak lagi memperbolehkan mereka makan buah pohon kehidupan itu. Dan Tuhan menempatkan dua kerub berjaga-jaga. Jadi barang siapa yang makan buah pohon kehidupan, itu adalah sama dengan orang yang memiliki hidup yang kekal. Dan siapakah yang menang ini, saudara? Siapakah yang menang? Oh, menang di sini tidak ada kaitan dengan kehebatan kita. Tetapi siapakah yang mendapat hidup yang kekal? Itu setiap orang yang percaya kepada Yesus. Coba kita buka 1 Yohanes pasal 5 untuk menjawab siapakah yang menang ini. Karena barang siapa yang menang, katanya, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. 1 Yohanes ditulis oleh Rasul Yohanes. Kitab Wahyu juga ditulis oleh Rasul Yohanes. Anda tidak perlu jauh-jauh, hanya beberapa halaman saja. 1 Yohanes pasal 5, bukan Injil Yohanes, tapi surat 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat. 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia daripada dia yang selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Oh, siapa yang menang yang dimaksud? Setiap orang yang sudah bertobat dan percaya pada Yesus Kristus akan mendapat hidup yang kekal, makan dari buah pohon kehidupan itu. Karena orang yang demikian pasti ada dia mengasihi Yesus. Ada dia mengasihi Tuhan. Karena Paulus juga berkata, barang siapa tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Tetapi apakah kita puas? Jemaat Efesus ada mengasihi Tuhan. Mereka akan diselamatkan. Tetapi Tuhan tetap berkata, aku ingin kamu mengasihi aku dengan kasih yang mula-mula. Dan setelah kita diselamatkan, Tuhan ingin kita bukan hanya sekedar mengasihi dia, tapi mengasihi dia dengan kasih yang mula-mula itu. Dan kita akan mendapat hidup yang kekal, dan bukan hanya hidup yang kekal, tapi bagi mereka yang mengasihi dia dengan kasih yang mula-mula, Tuhan menjanjikan mahkota. Coba kita buka di dalam 2 Timotius. Tuhan menjanjikan mahkota bagi barang siapa yang mengasihi dia. 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-8. 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Merindukan kedatangannya, dalam bahasa asli, love his appearing. Mengasihi, mencintai kedatangannya. Merindukan kedatangannya. Kita merindukan mengasihi Tuhan, kita pasti mengasihi kedatangannya. Dan Tuhan menjanjikan mahkota. Mahkotanya seperti apa? Saudara, saya tidak tahu. Terus terang saya tidak tahu mahkotanya seperti apa. Berapa karat atau apa, ya, yang jelas tidak berkarat. Tetapi yang jelas ini hal yang luar biasa indah. Ini hal yang luar biasa indah, dan Tuhan berjanji akan membalas kasih kita. Tuhan mengecam, Tuhan menuntut, tapi Tuhan akan membalas kasih kita. Adakah engkau mengasihi Tuhan dengan kasih mula-mula? Tantangan seorang kekasih. Mari kita berdoa. Kita tundukkan kepala kita. Mari kita renungkan tantangan dari Tuhan, tantangan kepada jemaat Efesus, dan tantangan kepada tiap-tiap kita pada pagi hari ini. Kalau Tuhan mengintrospeksi kita, mungkin ada hal-hal bagus. Kalau Anda jemaat Grafe, Anda bergabung dengan jemaat yang memiliki doktrin yang benar, mungkin seperti jemaat Efesus, Tuhan akan bilang, aku memuji engkau. Engkau telah menguji ini, menguji itu. Engkau menyingkirkan yang salah. Engkau membenci pengajaran Nikolaus atau pengajaran sesat yang lain. Tetapi akankah Tuhan berkata, namun demikian, aku mencela engkau. Karena kasih yang mula-mula kepada dia itu makin memudar. Kita introspeksi diri. Tuhan mengecam, Tuhan menuntut. Ingatlah, bertobatlah, lakukanlah. Dan dia akan membalasnya. Tiap-tiap kita, mari kita berkomitmen kepada Tuhan pada saat ini. Saya mau mengasihi Tuhan dengan kasih mula-mula yang berapi-api itu. Bapa di surga, Engkau tahu segenap hati di tempat ini. Engkau tahu bagaimana hubungan kami masing-masing dengan Engkau. Engkau tahu siapa yang mengasihi Engkau dengan kasih yang terang benderang. Dan siapa yang perlu untuk melakukan lagi yang dia lakukan semula. Tuhan, biarlah Roh-Mu yang menegaskan dalam hati tiap-tiap apa yang harus kami lakukan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.